Konsultasi Syariah. Jenazah orang gila tidak disolati? Pertanyaan. Ada orang gila yang meninggal di tempat saya. Dulu ketika belum gila, dia pernah azan dan menjalankan sholat. Apakah jenazahnya boleh disolati? Jawaban. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Orang gila tidak memiliki kewajiban melaksanakan aturan syariat. Dia tidak berkewajiban melaksanakan perintah apapun dalam Islam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ada tiga orang yang pena catatan amalnya diangkat atau tidak ditulis. Orang yang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik, dan orang gila sampai dia sadar. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Untuk itu, orang gila ketika tidak sholat tidak berdosa. Dan bahkan, andai pun dia sholat atau puasa, maka sholat dan puasanya tidak sah. Lalu bagaimana status jenazahnya? Orang gila yang muslim dihukumi sebagai muslim, sehingga dia memiliki hak untuk diberlakukan sebagaimana kaum muslimin lainnya. Ketika meninggal, jenazahnya wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Lajnah Da'imah, Komite Fatwa, Kerajaan Saudi Arabia, pernah ditanya mengenai status jenazah orang gila yang muslim. Jawaban Lajnah Da'imah, orang yang memiliki keterbatasan akal ini, statusnya muslim. Sehingga ketika mati, jenazahnya disolati dan dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Fatwa Lajnah Da'imah. Demikian, Allahu A'lam.